wa ma'rifatu dinil islami bi adillatihi. Yang pertama yaitu ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Atsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua, beramal mengamalkannya. Dan ini sudah kita pelajari dan sampai di sini kajian kita. Baru dua poin perkara yang wajib kita pelajari. Ilmu dan mengamalkannya. Kemudian penulis mengatakan ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Ketiga, mendakwahkannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang diberikan oleh Allah petunjuk untuk belajar ilmu agama, kemudian dia diberikan, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, maka wajib bagi dia untuk mendakwahkannya. Lihat kata-kata wajib bagi dia untuk mendakwahkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Jadi orang kalau seandainya sudah berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, maka dia wajib mendakwahkannya. Meskipun dia tidak sempurna, dia banyak dosa mungkin, meskipun dia bukan malaikat, bukan nabi, tetapi ketika dia sudah berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, maka dia wajib untuk mendakwahkannya. Dalilnya surat An-Nahl ayat 125. Dalil dakwah. Dakwah itu wajib, dalilnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah, dakwahkanlah kepada Rabbmu dengan hikmah, itu dengan ilmu pengetahuan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka miliki. Dalil yang lain yaitu, sebelum dalil yang lain, dan berdakwah adalah tugasnya para nabi. Otomatis yang berilmu dan mendakwahkannya, yang berilmu dan beramal kemudian mendakwahkannya, ini adalah mencontoh para nabi alaihimussalatu wassalam. Ini adalah mencontoh para nabi. Misalkan kita ambil dalil bahwa berdakwah adalah kebiasaan para nabi. Di antara dalil tersebut surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyriki. Dan maha suci Allah dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti dakwah adalah pekerjaan mulia karena dia pekerjaan para nabi alaihimussalatu wassalam. Contoh dalil lain yang menunjukkan bahwa berdakwah adalah pekerjaan para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf. Afwan, tentang Nabi Hud. Tentang Nabi Hud. Kata Nabi Hud alaihi salam, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 68. Aku menyampaikan amanah-amanah dari Rabbku, yaitu ilmu, wahyu. Ini dakwah. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa tugas para nabi, diantaranya Nabi Hud alaihi salam, adalah berdakwah. Kemudian juga diantara dalil yang lain, yaitu surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rajulun min aqsal madinah yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Dan datanglah seorang lelaki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat." Ini dakwah. Intinya dakwah itu adalah pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Oleh karenanya, apabila seseorang sudah berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, maka dia wajib untuk berdakwah. Dan patut diperhatikan, dakwah yang paling utama disampaikan adalah dakwah tentang tauhid, tentang akidah. Karena akidah adalah dasar dari sebuah bangunan iman. Tauhid adalah syarat diterimanya amal ibadah. Makanya apabila Anda ingin berdakwah, dakwahlah kepada tauhid. Dakwahkan akidah yang benar, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perkara ibadah kita akan lancar, kita semangat untuk beribadah kepada Allah apabila tauhid dan akidah kita bagus. Perkara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lancar, menjauhi dengan mudah, tidak sulit, tidak terlena dengan maksiat apabila tauhidnya tinggi. Di sinilah patut kita catat bahwa dakwah yang paling utama adalah mendakwahkan tauhid. Karena tauhid pondasi dasar iman, pondasi dasar amal saleh, syarat sahnya amal saleh. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam perkara berdakwah juga, bahwa dakwah lapangannya banyak. Bukan hanya seperti saya sekarang, duduk di atas kursi berdakwah di masjid di hadapan orang banyak, tidak. Tetapi dakwah bisa dengan berkhutbah di atas mimbar. Dakwah bisa dengan menyampaikan kajian-kajian, ceramah-ceramah agama. Dakwah bisa dengan menulis tulisan-tulisan. Apalagi di zaman sekarang, sangat mudah untuk menyebarkan tulisan kita. Di zaman dahulu, sulit. Dakwah bisa dengan majlis-majlis ilmu seperti sekarang ini. Halaqatul ilm. Ini juga contoh lapangan-lapangan dalam berdakwah. Dakwah juga seperti membantu para pendakwah untuk menyebarkan dakwahnya, membiayai mereka, menafkahi mereka, kemudian membiayai perjalanan mereka untuk berdakwah ke sebuah daerah, ini termasuk dakwah. Jadi lapangan berdakwah banyak. Bahkan termasuk dakwah adalah seorang kepala keluarga mendakwahi istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, yaitu tentang bagaimana menjaga adab anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang dimaksud dengan menjaga keluarga adalah menjaga anak dan istri, mengajari mereka adab dan ilmu agama. Ini termasuk dakwah. Jadi lapangan-lapangan berdakwah sangat banyak. Saya pernah punya pengalaman pribadi, waktu itu di kota Madinah. Saya naik taksi, dan naik taksi kita berada duduk di belakang. Otomatis supirnya di depan, dan jok sopir ada di depan saya. Di belakang jok sopir tersebut ada sebuah keranjang. Isinya kaset-kaset, dulu belum ada CD, kaset-kaset. Ini cerita tahun 2001-2002 gitu. Dulu jarang CD, isinya kaset-kaset. Kaset-kasetnya ceramah, ceramah-ceramah agama. Kemudian saya tanya, bay'un am mijanun, apakah ini dijual belikan atau gratis? Maka supir taksi tersebut mengatakan, orang Saudi, mengatakan, khudh ma syi' wa da' ma syi'. Ambil sesukamu, tinggalkan yang kamu tidak suka. Ini termasuk daripada berdakwah, menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Kita tahu kapasitas kita, sopir itu mungkin tahu kapasitasnya. Dia tidak bisa berdakwah di sini, di mimbar, menyampaikan, tetapi dia bisa dengan hartanya untuk berdakwah. Makanya saya katakan, dakwah itu ya, lapangannya luas. Salah satu yang patut kita bisa lakukan adalah dakwah di antara keluarga kita. Minimal anak istri kita. Dakwahkan dengan dakwah yang benar. Setiap kali kita mengikuti kajian halaqatul ilm, majlis-majlis ilmu, maka sampaikan kepada anak istri kita. Sampaikan kepada kerabat-kerabat kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang berkaitan dengan dakwah, jadi saya tadi menyebutkan beberapa poin ya, harus diperhatikan baik-baik. Poin yang pertama, saya katakan tadi, dakwah hukumnya apa? Wajib. Dalilnya surat An-Nahl ayat 125. Ya. Kemudian saya katakan juga, dakwah itu adalah kebiasaannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian saya sebutkan juga, dakwah yang paling utama adalah mendakwahkan tauhid, akidah, karena akidah itu adalah pondasi untuk sebuah bangunan iman, syarat untuk diterimanya amal saleh. Tanpa akidah yang benar, maka tidak akan diterima amal saleh sebanyak apapun. Ada seorang di luar sana terkenal dengan bunda kemanusiaan. Bunda kemanusiaan, tetapi tidak beriman kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Ibnu Juda'an di masa jahiliyah sangat dermawan terhadap jamaah haji. Memberi makan, memberi minum, dan itu sampai sekarang di Mekah. Yang kemarin ke Tanah Suci, orang kaya, dia modal satu kontainer dia bagi-bagi. Itu bukan pemerintah, itu inisiatif diri sendiri. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Juda'an, orang yang dermawan di zaman jahiliyah, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima darinya amal karena tidak punya akidah. Li'annahu lam yad'u Allah rabbighfir li khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku pada hari dibangkitkan hari kiamat. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ini menunjukkan dakwah yang paling utama adalah dakwah kepada tauhid, akidah, terutama di zaman sekarang. Dan saya ada pengalaman kemarin ke Tanah Suci bertemu dengan Syekh Saleh Sindi, hafizahullah. Mudah-mudahan kalau Allah menakdirkan saya bisa bawa ke Banjarmasin nanti, insyaallah, dan bisa mampir ke masjidnya, insyaallah. Bapak ibu saudara saudari, beliau mengatakan di zaman sekarang kita harus akui bahwa media sosial adalah salah satu yang sangat bisa menjadikan sarana untuk memperbaiki atau untuk merusak. Memperbaiki atau untuk merusak. Itu Facebook, WhatsApp, kemudian dan semua yang berkaitan dengan tawasul ijtimai, media sosial. Maka ini bisa memperbaiki dan bisa merusak. Salah satu bentuk pengerusakannya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kaum ateis, liberalis, dan semisalnya menyebarkan akidahnya dengan mudah, yang tidak bertuhan, yang menyamakan semua agama sama. Maka beliau berpesan bahwasanya yang paling patut kita pelajari di zaman sekarang, terutama di negeri beliau, di negeri Arab Saudi, khidmatan ini, matan al-usul al-falan. Maka sampaikan kata beliau kepada jamaah kamu bahwa mempelajari ini sangat penting. Kenapa? Karena Anda ketika ditanya, Anda menyembah siapa? Allah. Allah yang Anda sembah sudah Anda lihat? Bingung dia. Mungkin yang hadir di sini pun ada sebagian yang bingung. Allah yang Anda sembah sudah Anda lihat? Pantaskah menyembah yang tidak dilihat? Maka jawabannya mudah. Jawabannya dalam kitab ini. Makanya poin pertama yang wajib kita pelajari, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan dalil-dalilnya. Dan itu akan menjawab pertanyaan tentang program orang-orang ateis yang memurtadkan agama Islam. Maka tidak heran kita dapati orang-orang yang ke luar negeri, kemudian dia melihat dengan kulitnya luar negeri, akhirnya dia mengatakan yang tidak beragama saja bagus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu beberapa poin. Poin yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah bahwa dakwah itu lapangannya luas. Bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di atas meja dengan mikrofon, tetapi dakwah lapangannya luas. Termasuk dakwah adalah juga amar ma'ruf nahi mungkar di antara sesama muslim. Itu dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Maka dakwah itu sangat luas. Ya, ini poin. Poin selanjutnya yaitu keutamaan berdakwah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan berdakwah yang sangat luar biasa. Orang yang berdakwah orang yang paling banyak pahalanya. Yang berdakwah yang paling banyak pahalanya. Saya beri contoh ya sekarang ini. Yang bikin masjid ini, Masjid Utsman bin Affan. Orang-orang keluarga yang saya kenal diberikan, diluaskan rezekinya oleh Allah dan menjalankan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan mereka diberkahi keluarganya dunia akhirat. Lihat, dengan adanya masjid ini, sudah berapa orang yang sholat di dalamnya, berapa orang yang bertaubat di dalamnya, berapa orang yang menuntut ilmu di dalamnya, berapa orang yang berzikir di dalamnya, baca Al-Quran, iktikaf Ramadan kemarin di dalamnya. Subhanallah. Ya, orang yang berdakwah dia paling banyak pahalanya. Ingin tahu dalilnya? Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, berdakwah kepada kebenaran, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkan yang dia dakwahkan. Subhanallah. Ya, yang dia dakwahkan. Tadi saya menyebutkan termasuk lapangan dakwah adalah mendakwahi anak istri. Anda pulang ke rumah menyampaikan itu kepada anak istri, saya dapat pahalanya. Inilah keistimewaan orang berdakwah. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua ajaran Islam yang beliau dakwahkan sampai kepada umatnya, sampai sekarang dikerjakan oleh umatnya nanti sampai akhir zaman, maka itu semua mengalir pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa la yang kusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan yang didakwahkan kepada mereka. Yang mengamalkan apa yang didakwahkan tetap dapat pahala, dan yang mendakwahkan dapat pahala dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya tersebut. Subhanallah. Ini yang membuat para pendakwah, ada seorang pendakwah Abdurrahman bin Sumit, kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Sumit dari Kuwait. Beliau pergi ke negeri Afrika, meninggalkan indahnya Dubai, meninggalkan indahnya gemerlapnya dunia, pergi ke Afrika. Berdakwah di sana, akhirnya sekitar belasan juta orang masuk Islam. Itu pahalanya kepada semua mengalir sebelah. Ini indahnya menjadi pendakwah. Itu yang membuat kadang-kadang seorang ustaz tidak kenal lelah dengan dakwahnya. Seorang pendakwah tidak kenal lelah dengan dakwahnya. Saya dapati beberapa ustaz baru datang umroh, saya tidak menceritakan diri saya pribadi, hasya wa kalla. Baru datang umroh, belum mengetuk pintu rumah, dia sudah punya jadwal saat dari bandara, kemudian dia langsung ke tempat kajiannya. Kenapa? Karena dakwah ini mendatangkan pahala yang begitu banyak. Apalagi yang sudah banyak maksiatnya, sedikit amalnya, maka bersemangatlah berdakwah. Banyak maksiatnya, sedikit amal, bersemangatlah berdakwah. Mungkin dari dakwah yang Anda sampaikan, ataupun Anda menjadi sarana orang-orang yang berdakwah, akhirnya menjadi bekal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang mengakui dirinya malas beramal, banyak dosa. Maka mungkin dengan dakwah dia bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Muslim juga, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, apapun kebaikannya, walau satu kalimat, jangan ke situ, itu tempat maksiat. Jangan begini, kerjakan ini, karena ini berpahala seperti ini. Walaupun satu. Bahkan subhanallah, saya mendapat cerita dari kawan saya, waktu itu masih kuliah di Universitas Islam Madinah. Ada orang yang mewakafkan dirinya untuk mengajari kaum muslimin membaca Al-Fatihah sampai bisa gratis. Terutama bagi yang baru-baru masuk dalam agama Islam. Ini berdakwah. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau duduk hampir 60 tahun hanya mengajarkan Al-Quran. Ketika ditanya, apakah engkau tidak bosan 60 tahun mengajarkan Al-Quran? Beliau menjawab dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, yang berbunyi, "Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena itu dakwah. Maka para guru mengaji, guru TPA, jangan pernah bosan. Masa ini-ini aja. Jangan pernah merasa kecil. Karena orang besar adalah orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah itu, di samping dia mencontoh para nabi, keutamaannya adalah mendapatkan pahala yang besar. Tapi ingat, nah ini poin terakhir, hati-hati dalam berdakwah. Dakwah harus didasari dengan ilmu agama. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Harus yang maju ke medan dakwah harus berilmu. Yang tidak berilmu tidak pantas untuk menceburkan dirinya ke medan dakwah. Terutama yang mengajar ilmu agama. Ini poin. Kemudian perhatikan baik-baik, jangan sampai dakwah yang disampaikan adalah dakwah kesesatan. Karena ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu para pendakwah di depan mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ada itu manusia-manusia begitu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, du'atun ala abwabi jahannam. Para pendakwah yang mendakwahkan di depan pintu-pintu neraka jahannam, mengajak manusia kepada kesesatan. Siapa mereka? Orang-orang yang mendakwahkan dakwah yang sesat. Bukan Al-Qur'an yang diajak, bukan sunnah Rasul yang diajak. Dan bahayanya mendakwahkan kesesatan, dialah orang yang paling banyak dosanya. Sebagaimana pendakwah paling banyak pahalanya jika dia berdakwah kepada kebenaran, maka begitu pula jika dia berdakwah kepada kesesatan, dia paling banyak dosanya. Perhatikan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, man da'a ila dalala, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ini yang pertama kali mengajak kepada kesesatan akidah, misalkan akidah Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti Allah, kata mereka, Allah tidak ada. Allah tidak maha mendengar, Allah tidak maha melihat, mengingkari sifat-sifat Allah. Yang diketuai dan didirikan oleh Jahm bin Safwan, maka kelompoknya disebut dengan Jahmiyah. Ya? Jahmiyah. Yang mengakui, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Kelompok Jahmiyah. Yang pertama kali mengajak kepada pemikiran ini, dia akan mendapatkan dosanya sampai orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Pokoknya pelopor pendakwah kesesatan, dia akan mendapatkan dosanya. Seperti misalkan Qabil, pembunuh pertama di atas muka bumi. Setiap darah yang tertetes di atas muka bumi tanpa kebenaran, maka dia akan menanggung dosa. Sebutkan dalam hadis, innahu kiflun min damiha. Sesungguhnya Qabil akan bertanggung jawab atas setiap darah yang tertetes di atas muka bumi ini, karena mendakwahkan kepada kesesatan. Maka hati-hati, lihat hadis Rasul, siapa yang mengajak kepada kesesatan apapun bentuknya, kana alaihi minal ith mithlu Asami man tabi'ah, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya. La yang qusu dzalika min au athamihim syai'an. Maka dan tidak mengurangi dosa-dosa pelaku kesesatan itu sedikit pun. Artinya pelaku kesesatan akan mendapatkan dosanya, yang mengajaknya juga mendapatkan dosanya, dan plus dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Maka hati-hati, terutama di zaman sekarang, menyebarkan sesuatu dengan mudahnya di sosial media, sedikit-sedikit sebar, share, padahal mungkin itu hadis palsu. Ya, terutama kadang-kadang di bulan Rabiul Awal ini banyak terdapat hadis-hadis palsu dengan mudahnya disebarkan. Ini termasuk daripada berdakwah kepada kesesatan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian penulis mengatakan ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Dan keempat, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Apa maksudnya? Ketika seorang sudah berilmu, mengamalkan ilmunya, lalu dia dakwahkan, maka tatkala dia berdakwah pasti akan ada aral melintang, halangan-halangan. Maka bersabarlah tatkala mendapatkan itu. Bersabarlah tatkala mendapatkan gangguan ketika berdakwah. Bersabarlah dari fitnah, bersabarlah dari ujian. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabar dan sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu artinya ketetapan Allah. Siapa yang mendakwahkan kebenaran pasti ada gangguannya. Baik gangguannya dari diri sendiri, keluarga, orang lain. Pasti ada gangguannya. Maka bersabarlah. Tetaplah dalam di atas jalannya dakwah. Bersabarlah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar artinya adalah habsun nafs. Ini sabar, karena kita berbicara tentang sabar. Sabar artinya adalah menahan diri. Secara bahasa, as-sabru al-habsu. Sabar artinya menahan. Adapun secara istilah syariat, sabar artinya adalah habsun nafs anit tashakki. Wal-lisan habsun nafs anit tasakhut. Wal-lisan anit tashakki. Wal-jawarih anil a'malil munkarah. Sabar secara istilah syariat adalah menahan hati untuk tidak menggerutu dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Menahan lisan agar tidak mengeluh-ngeluh. Dan menahan anggota tubuh agar tidak mengamalkan amalan-amalan yang mungkar. Ini sabar. Dan orang yang berdakwah harus sabar dia. Kenapa demikian? Karena pasti dia akan mendapatkan halangan, aral merintang. Sebagaimana sudah saya sebutkan, itu adalah sunnatullah. Allah berfirman, para rasul didustakan. Dan pewaris para rasul dan para nabi pun pasti didustakan. Makanya kalau seandainya ada yang berdakwahnya adem ayem aja, ini patut dipertanyakan, dakwahnya benar atau enggak? Dakwahnya hanya ikut masyarakat saja, tidak mau nahi mungkar, hanya amar ma'ruf. Berdakwah amar ma'ruf itu pun mudah, mengajak kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan, tapi tidak mencegah akan kemungkaran. Biasanya kalau mencegah kemungkaran banyak musuhnya. Ya, mencegah perbuatan syirik, mencegah perbuatan bid'ah, mencegah perbuatan maksiat, mencegah perbuatan hal-hal yang diharamkan, banyak musuhnya. Dan sudah menjadi sunnatullah saya katakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh Rasul-rasul sebelummu telah didustakan. Maka mereka sabar atas apa yang didustakan terhadap mereka. Dan atas apa yang disiksakan untuk mereka. Sampai datang pertolongan kami. Jadi siapa saja yang sudah berilmu, beramal, lalu terjun ke dunia dakwah, harus pasti didustakan. Sebagaimana Rasul sebelumnya, sebelum kita, didustakan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan adzan. Ya, saya lanjutkan 5 menit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah saya sebutkan apa itu sabar. Ya, sabar menahan diri. Dan sabar secara istilah syar'i menahan hati dari menggerutu atas takdir Allah. Menahan lisan dari mengeluh-ngeluh atas takdir Allah. Dan menahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang mungkar. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdakwah harus sabar karena konsekuensi dakwah pasti ditolak. Dan itu sudah sunnatullah. Ini sudah saya sebutkan tadi. Dengan dalil surat Al-An'am ayat 34. Maka nanti kalau antum terjun ke dunia dakwah, kemudian ada yang menolak, kerabat tidak setuju, ya, dituduh macam-macam, maka pada saat itu ingat ayat ini, Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh rasul-rasul sebelummu sudah didustakan. Fasabaru. Tetapi mereka sabar. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting ini. Hasil dakwah yang sabar tidak mesti Anda harus lihat ketika Anda hidup. Mungkin ketika kita sudah mati baru kelihatan. Hasil dakwah yang sabar tidak mesti Anda lihat ketika Anda hidup. Mungkin kelihatannya setelah kita mati. Dan itu banyak terjadi. Pondok pesantren seperti Al-Furqan di mana, di Pekanbaru, yang mendirikan tidak masyhur, yang masyhur ustadz-ustadznya sekarang, Ustadz Armen Halim Naro, Armen Halim Naro, kemudian Ustadz Maududi, Ustadz Abu Zubair, yang terkenal murid-muridnya sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, para ikhwan, dalam berdakwah pasti akan dicela. Mendapatkan semat gelar-gelar yang buruk. Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sahir, tukang sihir. Dituduh majnun, orang gila. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah apa yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul, kecuali mereka akan mengucapkan ini tukang sahir, ini tukang sihir, dan ini orang gila. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan, sabar ada tiga macam. Sabar ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sabar sholat lima waktu pada waktunya berjamaah, terutama bagi laki-laki. Sabar mengerjakan puasa. Sabar mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dalam menjauhi maksiat harus sabar. Dan timbul pertanyaan di antara para ulama, mana yang lebih utama? Sabar mengerjakan ketaatan atau sabar menjauhi maksiat? Kira-kira menurut antum mana yang lebih utama? Ya? Sabarnya orang sholat tepat pada waktunya di masjid dengan sabarnya orang menjauhi zina, mana yang lebih utama? sabar dalam menjauhi maksiat. Ada jawaban lain? Semuanya sama? Sepakat? Hah? Sabar dalam melakukan ketaatan. Ada dua. Kenapa sabar menjauhi maksiat lebih utama dibandingkan sabar mengerjakan ketaatan? Sabar tidak berbuat dosa lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Kenapa mengerjakan ketaatan lebih utama daripada menjauhi maksiat? Jazakallahu khairan. Karena maksiat hanya perlu meninggalkannya. Tinggalkan antum. Maksiat itu cuma ditinggalkan. Putuskan, selesai. Adapun ketaatan harus ada usaha. Bangun malam, pasang beker, pesan sama istri. Enggak bangun-bangun dua-duanya. Harus usaha. Ya? Haji, keluar biaya, keluar tenaga, ada usaha. Tapi maksiat hanya sekedar meninggalkan. Ya, yang kecanduan maksiat kuncinya satu, tinggalkan. Satu itu aja, tinggalkan. Maka dia mudah. Tetapi mengerjakan ketaatan perlu usaha. Perlu ngatur waktu agar bisa sholat berjamaah di saat pertama. Perlu ngatur waktu agar dia bisa mengerjakan puasa dengan maksimal. Perlu mengatur harta agar bisa berumrah, berhaji, berzakat, dan semisalnya. Padahal harta sangat dia sukai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting, poin penting. Yang lebih utama, sabar dalam mengerjakan ketaatan dibandingkan sabar menjauhi maksiat. Kenapa? Karena di dalamnya ada usaha. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang buruk menurutnya. Kenapa kata-kata menurutnya? Karena menurut Allah tidak semuanya buruk. Istri tercinta meninggal. Bapak, ibu tercinta meninggal. Buruk menurut manusia itu. Tapi menurut Allah tidak. Kenapa? Karena Allah ingin angkat derajatnya. Hapuskan dosanya. Dan semisalnya. Anak sakit. Buruk menurut dia. Tetapi menurut Allah tidak. Ternyata itu penghapus dosa. Atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan semisalnya. Nah ini sabar. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum apabila seseorang bekerja atau menjadi karyawan dari seorang yang kafir? Jazakallahu khairan. Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat tidak mengerjakan pekerjaan maksiat. Ya. Tidak mengerjakan pekerjaan maksiat. Karena asal hukumnya bekerja kepada seseorang muslim atau kafir boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang kafir. Bahkan ketika beliau meninggal, beliau menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa bermuamalah dengan orang kafir boleh. Asalkan bukan dalam perihal bermaksiat. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apabila hari ini ulun mendakwahkan sesuatu kepada teman, tapi besok dia kembali kepada maksiat, apakah saya masih wajib berdakwah? Jazakallahu khairan. Dakwah tidak akan pernah terputus sampai matahari terbit dari barat. Tidak akan pernah terputus. Dakwah terus karena itu adalah amal saleh, dan amal saleh tidak pernah terputus, tidak boleh terputus. Ya. Maka kalau seandainya teman kita dakwahi kemudian besok dia maksiat lagi, terus dakwahi sampai dia tahu benar bahwa kita berdakwah menginginkan kebaikan untuknya. Wallahu a'lam. Dan biasanya orang yang berdakwah yang ikhlas, dia akan istiqamah dalam dakwahnya sampai mati. Adapun dakwah yang tidak ikhlas, dia akan terputus dakwahnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik barak. Lebih baik menjadi dai atau penuntut ilmu saja, karena dikhawatirkan bila jadi dai bisa jadi berfatwa tanpa ilmu. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, Salah satu konsekuensi berilmu adalah mengamalkan. Setelah mengamalkan adalah mendakwahkan. Ya, setelah mengamalkan adalah mendakwahkan. Kenapa demikian? Karena itu termasuk zakatul ilm, zakatnya ilmu mendakwahkan. Ya, wallahu a'lam. Dan pilihannya tidak pas. Jadi dua-duanya dikerjakan. Jadi penuntut ilmu dia tidak bisa berdakwah kecuali dengan ilmu. Kalau dia hanya sebatas penuntut ilmu, kemudian dia tidak dakwahkan, berarti ini salah satu bentuk ilmunya tidak bermanfaat. Karena seorang yang berilmu akan menjadi utama tatkala dia amalkan dan dia dakwahkan ilmunya tersebut. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dalam riwayat yang lain, ka fadli 'ala sa'iril adnat. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Kenapa? Karena alam semesta merasakan indahnya dakwah dari ilmu yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Itu dia. Kemudian lihat Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya orang yang berilmu keutamaannya lebih dibandingkan orang yang ahli ibadah saja, seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena bintang-bintang tersebut tidak akan terang benderang, berkelap-kelip tanpa ada bulan purnama. Begitulah contoh orang yang berilmu yang mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya. Jadi, salah satu konsekuensi berilmu adalah beramal. Dan termasuk beramal adalah mendakwahkannya. Allahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi ilmu Anda. Amin. Barakallahu fi. Bagaimana berdakwah sedangkan lisan saya terlalu kaku dan malu untuk berdakwah? Maka jawabannya, lihat Nabi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, israh li sadri. Lapangkan dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan urusanku dan uhlul uqdah, bukakan kesulitan-kesulitan lisanku tatkala aku berdakwah. Jadi Pak, yang namanya berdakwah bukan hanya butuh lisan yang baik, pintar retorika, tetapi membutuhkan niat yang ikhlas, ilmu yang dalam, kemudian keinginan baik untuk kaum muslimin agar mendapatkan hidayah. Itu diperlukan oleh seorang pendai. Nabi Musa alaihi salam, beliau agak sulit berbicara, tetapi beliau tetap dijadikan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, bahkan ulul azmi. Jadi jangan minder ketika seseorang mempunyai kekurangan. Jujur Pak, ketika wajah ini masih tidak dulu sebelum seperti ini, sangat minder untuk berdakwah. Bahkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya lihat tidak bisa, tidak ada yang mencela beliau dari sisi fisik beliau. Saya katakan, oh, saya nggak cocok nih jadi pendakwah. Fisiknya nggak mendukung. Tetapi ternyata yang dilihat bukan fisik. Bahkan kadang-kadang fisik seperti ini bisa menjadi godaan bagi sebagian orang. Ya. Nah, wallahu a'lam. Benarkah tidak ada dalil yang menyebutkan tidak ada yang masuk neraka karena manhaj, dan seberapa pentingkah manhaj itu? Barakallahu fiikum. Subhanallah, ini enggak faham manhaj. Manhaj itu gini. Tata cara beragama. Itu namanya apa? Manhaj. Orang yang keliru tata cara beragamanya, maka nanti dia beramalnya pun keliru. Itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya. Ya. Tata cara beragama yang benar bagaimana? Berdasarkan Al-Quran, kemudian hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat. Itu manhaj. Itu namanya manhaj. Beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat. Nah, apabila dia memahami Al-Quran, apabila dia beramal, belum ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis, atau beramal ada dalil dari Al-Quran dan hadis, tetapi tidak salah pemahamannya, maka ini keliru, akhirnya menyimpang. Penyimpangan ini yang menyebabkan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihat, perhatikan hadisnya, ini dalilnya, bahwa bermanhaj harus bermanhaj yang benar, kalau tidak diancam neraka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Siapa mereka? Yang manhajnya benar, yaitu kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang mengikuti ajaranku hari ini dan para sahabatku. Itu manhaj namanya. Lihat ancamannya neraka. Jadi orang yang berkata seperti ini tidak paham tentang manhaj. Bagaimana berdakwah dengan politik? Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Politik masuk ke dalam muamalah, yaitu berhubungan sosial sesama manusia, rakyat dengan pemerintah. Maka Islam sudah mengatur itu. Yang tidak benar dan kurang tepat adalah politik dijadikan sebagai satu-satunya alat untuk berdakwah. Jadi begini, gambarannya begini. Kita ingin bangun rumah, bangun masjid nih, kita bikin pondasi dulu. Baru setelah itu bangunannya jadi. Ada orang yang main politik dengan atas nama dakwah Islam, dia naik ke atas, baru habis itu dia bangun rumah dari atas. Ini kan keliru. Paham maksud saya? Ya, begitu logikanya. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebarkan akidah yang benar ditanamkan selama 23 tahun. Keluarlah seorang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair dan semisalnya. Anas bin Malik, kemudian Anas bin Nawar dan semisalnya. Keluar wanita, sahabat-sahabat yang ketika memberikan surat kepada raja mengatakan aslim taslam, masuk Islam engkau wahai raja, kamu akan selamat. Wa illa atika birijal yuhibbunal hayah minal maut, kalau tidak aku akan datangi engkau dengan orang-orang pasukan yang lebih mencintai kematiannya dibandingkan kehidupannya di dunia. Itu dia. Itu akibat dakwahnya dimulai dari akidah, bukan dari politik. Jadi Islam tidak mengharamkan berpolitik, akan tetapi politik yang bagaimana dulu. Ya, demikian. Kita cukupkan. Wallahu a'lam. Mohon maaf yang tidak bisa terjawab. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.